Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di masjid ini. Qaddar ma syaa fa'al. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat saudara kita, mendahului kita, yang kita cintai, yang kita mahbub indana, kita cintai di hati-hati kita, beliau saudara kita, wawan. Itu semuanya adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat bagi kita pribadi, bagi saya pribadi dan hadirin semuanya, adalah yang namanya al-maut begitu cepat menghampiri setiap kita. Tidak tahu kapan kita mati. Tidak mengerti kapan kita akan meninggal dunia. Jazakallah. Kul nafsin dzaiqatul maut. Semua yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Semua orang pasti akan mati. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Pada ajalnya masing-masing. Kapan itu? Sangat dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu atin qarib. Segala sesuatu akan datang itu sangat dekat. Al-maut kaum muslimin disifati oleh Nabi kita sebagai sesuatu yang sudah siap menerkam setiap kita. Mautan mujhizan. Kematian yang setiap saat bisa merenggut kita. Dengan tanpa permisi terlebih dahulu dan tidak diketahui caranya bagaimana. Itu namanya al-maut. Datangnya tiba-tiba bakhtatan. Dalam keadaan kita tidak merasa. Dan tidak tahu. Agar hadirin kaum muslimin nasihat bagi kita semuanya. Walhamdulillah mudah-mudahan beliau meninggal di atas sunnah. Di atas tauhid tanpa syirik. Di atas sunnah tanpa bid'ah. Ini sangat mengembirakan sekali. Ketika seorang di antara kita sedang di atas akidah yang benar. Mudah-mudahan seperti itu adanya beliau. Di atas manhaj yang hak. Allah memanggilnya. Giliran kita kaum muslimin. Bagaimana kematian kita nanti? Kita masih hidup. Namanya orangnya masih hidup. Tidak aman dari godaan syaitan. Al-hayyu la yu'manu minal fitan. Orang yang masih hidup. Tidak aman dari godaan. Tidak aman dari fitnah-fitnah. Kita mempertanyakan diri kita masing-masing. Akankah kita seperti beliau? Meninggal di atas tauhid wa sunnah. Mudah-mudahan ya Rabb. Kita mengharap. Untuk kita diberi. Husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah berikanlah kepada kami semuanya. Husnul khatimah. Yang kita iri. Dengan seorang yang meninggal di atas al-haq. Itu satu hal kebanggaan tersendiri. Kegembiraan tersendiri oleh kaum muslimin. Maka hadirin kaum muslimin. Kita tetap harus istiqomah. Harus tetap terus menerus istiqamah di atas al-haq, agar supaya kita menjemput kematian kita masing-masing di atas al-haq. Jangan bergeser, jangan berubah, jangan berpindah, jangan naik turun, jangan biarkan iman kita drop, turun. Bisa jadi di saat itu kematian menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan sampai kita akhir hayat kita masing-masing. Amin rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ada satu hadis yang hadis ini pas sekali dengan bab yang sedang kita baca. Pas dengan buat beliau, saudara kita Wawan. Pas juga dengan pelajaran kita malam ini. Ya, saya akan ngopasi banget. Dan cuma yes, hanya sebatas pelajaran saja. Kita baca hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, muru bi jenazatin. Satu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, beliau dengan beberapa sahabat yang ada di waktu itu. Tiba-tiba lewatlah jenazah seseorang yang sudah diiringi. Thumma muru bi ukhra. Ada dua jenazah. Melintas jenazah pertama di bawah, diiringi. Para sahabat mengenali jenazah itu. Bahwa orang ini orang yang baik, orang yang saleh. Dari sisi amalannya, dari sisi akidahnya, ibadahnya, orang mengenalinya. Mengenalinya, kebaikan-kebaikan orang tersebut. Fasnau alaihi. Para sahabat yang ada di waktu itu memujinya, menyebutkan kebaikannya. Masya Allah, ini jenazah orang yang kita kenal. Saleh. Ibadahnya dipuji oleh para sahabat-sahabat. Rasulullah mendengarkan hal itu. Maka Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat. Bahasa kitanya wajib, wajib. Bahasa lainnya harus, harus. Begitu. Wajabat, wajabat. Kemudian setelah itu, lewat iringan jenazah yang kedua. Jenazatin ukhra. Kemudian wasnu 'alaiha syarran. Para sahabat mengenali juga orang yang kedua ini. Mengenali apa? Semasa hidupnya orang ini jelek. Dia itu adalah ahlul maksiat umpamanya. Dia itu begini, dia itu begitu. Karena tidak semua orang yang hidup di zaman Madinah, di kota Madinah adalah muslimin. Bisa jadi dia munafikin. Pendosa. Ahlul maksiat. Di mana zaman dulu disebutkan Abdullah bin Umar, seandainya ada seorang yang tidak nampak sholat berjamaah, apalagi subuh dan isya, maka kami menganggapnya dia adalah munafikin. Karena Nabi menyebutkan, afqalu sholatin 'alal munafikin sholatu subhi wal isya. Afqalu sholat. Seberat-berat sholat bagi orang munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Jadi di waktu itu ada jenazah yang kedua lewat. Kemudian para sahabat mengendalinya dan menyebut, oh, orang ini begini, orang itu begitu. Karena apa? Dia nampak. Dan mempertontonkan keburukannya. Sehingga masyarakat bisa menilai. Oh ini kalau kita mungkin, oh ini pedes ini. Tukang malak ini. Hari-hari cuma minum-minuman keras sok. Rasulullah juga mengatakan wajabat, wajabat. Wajib, wajib. Maka para sahabat kemudian bertanya. Di waktu itu, Umar bin Khattab yang bertanya. Faqala Umar, ma wajabat? Umar berkata, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan wajabat, wajabat tadi? Maka Rasul memberitahukan. Ketika jenazah yang pertama tadi lewat, fasnu fasnu fa'atnaitum 'alaihi khairan, engkau memujinya dengan pujian-pujian kebaikan, wajabat lahul jannah, maka dia pasti akan masuk dalam surga. Kemudian ada pun yang kedua ini. Wahada asnaitu ma'ali syarrah. Ada pun yang kedua ini. Engkau menyebutkan bahwa dia adalah orang yang jelek. Peringai perbuatan dia buruk dalam kehidupan dia. Fawajabat lahun nar. Maka hal itu pun mengharuskan dia masuk ke dalam an-nar. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadirin kaum muslimin menerangkan dua faedah. Yang pertama, jikalau ada jenazah yang dikenal sebagai orang yang baik, yang saleh, kemudian kaum muslimin pun mempersaksikannya, maka hal itu dengan izin Allah menyebabkan dia masuk dalam al-jannah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita menyatakan, antum syuhada'ullah, kalian adalah saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jikalau ada orang yang dikenal buruk peringainya ketika dia hidup. Dia mungkin pezina, atau mungkin dia pemabok, atau mungkin dia bandar narkoba, atau mungkin dia terkenal jelek, terkenal buruk. Orang melihat perbuatan dia hari-hari seperti itu. Bukan menghina, bukan mencela, karena memang dia sendiri yang mempertontonkan keburukannya. Sehingga orang pun marah dengan dia, benci dengan dia, bahkan sampai alhamdulillah bungkai mati. Begitu tidak Pak? Ya. Bedes, tukang malak, mati, alhamdulillah, rampung wong es. Ini kaum muslimin alami yang seperti itu. Maka hal ini pun menyebabkan orang tersebut sebagai ahli nar. Maka hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita sebagai saksi di depan Allah subhanahu wa ta'ala akan kebaikan saudara kita. Mudah-mudahan dengan ini, saudara kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masuk dalam al-jannah dengan jalur ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, yang kami ingatkan di sini sebelum saya lupa, ada beberapa pelaksanaan pemakaman yang berdasarkan dalil ini tetapi salah dalam pengamalan. Niki jenazah saya mboten, saya nggih. Nggih. Ulangi malih saya mboten, saya nggih. Nggih. Ping tiga. Ada tidak kayak gitu, Pak? Ada. Dalilnya apa? Ini itu salah. Salah. Nabi tidak pernah melakukan itu berulang kali. Ini sekali saja. Dan itu pun tiba-tiba ketika melintas jenazah, bukan dalam rangka pelepasan jenazah. Dan kadangkala orangnya jelek pun dikatakan saya ye. Hal yang bertentangan, dia itu pendosa, ahlul maksiat. Saya nge tong, dia orang kepanggih. Ngawur. Bukan sebagai saksi yang anilmin. Di atas ilmu, tidak. Ikut-ikutan saja dan itu perkara yang bid'ah, tidak syar'i. Adapun yang kita baca ini adalah Nabi alaihissalatu wassalam sedang bersama para sahabat yang jenazah lewat. Dan jenazah tersebut yang pertama adalah orang yang baik. Dan di sini ada sebuah faedah dari kaum muslimin. Bergaul dengan orang yang saleh itu menguntungkan. Menguntungkan. Ketika meninggal. Banyak yang menyolati kaum muslimin? Banyak. Alhamdulillah. Siapa yang menyolati? Orang-orang yang saleh. Ahlu sunnah. Di atas ilmu menyolatinya. Bimbingan yang syar'i. Alhamdulillah. Kita pas lagi membahas itu di hari Jumat. Alhamdulillah. Bergaul dengan orang yang saleh. Mudah-mudahan mendoakan kita sepeninggal kita. Sehingga kita jangan lupa mendoakan beliau. Ya, mendoakan saudara kita Wawan. Yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun ada bertanya. Lah, ini si Syaiful nangan di. Ini orang keton. Ada yang berkata seperti itu ke saya, hadirin kaum muslimin, mungkin di antara hadirin ada yang bertanya-tanya, nang dihike, saya boleh. Ya. Ana mendengar berita wafatnya beliau ba'dal asr. Jam 4:30 pulang lebih, nyampe berita. Ana tanya ke saudara Pak Wildan, Mas Wildan. Dan beliau tahunya berita seperti itu. Dikuburkan besok jam 8. Berita awal seperti itu tidak? Iya, atau jam 9 bahkan. Bisa-bisa di Mujur, dengarnya jam 9. Besok. Ya sudah, kita besok pada subuh berangkat bersama. Ana maghrib itu, kemarin maghrib itu Jumat yang keberapa, Pak? Kedua. Bukan jadwal saya. Ada yang mengatakan diposting jadwal antum riset di Telegram, bukan ya? Bukan, memang jadwalnya Setaf Andi. Iya. Ya sudah. Ana ada jadwal sendiri di Purwojati dan itu 2 bulan sekali. Gantian dengan Pekalongan, Pemalang. Sehingga sudah di publikasi dan publikasi dan daerah sekitarnya datang. Wangon, Rawalo, Jati Sabah, beberapa daerah. Sebanyak inilah kurang lebihnya. Atau kurang sedikit. Saya berpikir, insya Allah besok subuh saya berangkat ke Cilacap. Supaya dapat dua-duanya. Taklim juga tetap. Besok subuh masih mendapati. Bisa menyolati dan memakamkannya. Karena beritanya jam 8 pagi. Anak berangkat. Taklim sampai isya. Taklim lagi sampai jam 8. Karena memang 12 sekali. Buka WA sudah selesai pemakaman. Allahu Akbar. Ana sedih. Tapi alhamdulillah saya sudah menyolati beliau di makamnya. Hadirin kaum muslimin. Yang diperlukan oleh beliau dari kita. Adalah doa. Doa. Kebaikan bagi. Bagi beliau. Doakan. Doakan. Jangan lupa. Saudara kita yang satu ini. Memiliki kenangan yang banyak sekali. Maka mudah-mudahan antum jangan lupa dengan saudara kita yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Yang sudah meninggal dan melebihi mendahului kita. Demikian pula. Seandainya ada yang meninggal di antara kita pun jangan lupa. Kalau saya mati duluan, jangan lupa ya Pak ya. Mati bisa siapa duluan ya? Tidak menunggu besok kalau sudah memang ajal. Tidak nunggu tua dulu Pak. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita saling mendoakan kebaikan bagi kita semuanya. Hadirin kaum muslimin, adapun hadis, ada beberapa yang menyampaikan ke ana supaya disampaikan hadis tentang keutamaan meninggal di hari Jumat. Ada pembahasan di sana beberapa masyayikh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ketika ditanya hal min alamatil khair, apakah termasuk di antara tanda kebaikan man mati yaumul jum'ah, seorang yang mati dari Jumat sebagai tanda husnul khatimah? Al-jawab la, tidak. Demikian pula dengan Syekh Ibn Baz. Semua dalil yang menyebutkan keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat itu dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Dan banyak ulama yang menyatakan hal tersebut. Seorang yang mati di atas tauhid wa sunnah, maka itu adalah husnul khatimah. Pada hari apapun dia meninggal. Syekh Ibn Hasan mengatakan kalau seandainya ada hari yang paling baik untuk seorang dikatakan meninggal, di hari itu yang paling baik adalah yaumul itsnin. Hari Senin. Di mana Nabi kita alaihissalatu wassalam meninggal di hari Senin. Bukan di hari Jumat. Satu ulama yang disebutkan. Yang disebutkan dalam beberapa literatur. Asy-Syaikh Al-Albani. Yang menghasankan hadis. Man mata yawmul Jum'ah. Waqqahu Allahu adab al-qabri. Atau kama qala Nabi alaihissalatu wassalam. Barang siapa yang meninggal dunia di hari Jumat, maka Allah akan lindungi dia dari adab kubur. Hari ini Syekh Ibn mengatakan dhaif, lemah, tetapi karena banyak jalannya, ada penguatnya, maka naik derajatnya menjadi hasan. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Adapun ulama yang lainnya kebanyakan mengatakan hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ala kulli hal, kita tetap mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar saudara kita ini, Wawan ini, siapa namanya? Fajar Gunawan. Saya taunya Wawan karena saya kadang manggilnya Wan Wan. Nomor satu gitu. Hadirin kaum muslimin, saya sangat dekat dengan beliau, saya telepon dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak di sisinya, diampuni semua dosanya, dirahmati, diberikan ni'matul kubur dan diamankan dari adab kubur. Allahumma a'idhu min adab kubur. Sebutkan dalam hadis, ya Allah lindungilah dia dari adab kubur. Kita doakan dia. Masing-masing tanpa dikomando. Di waktu-waktu yang masing-masing. Tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang bid'ah. Ya. Hadirin kaum muslimin, kita masuk ke kitab kita. Al-Mithil Manthur. Lanjutkan pembahasan kita. Qala al-Hasan al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Laisa li sahibi bid'atin. Wala li fasikin. Ya'linu bifiskihi ghibatun atau ghibatan. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisa li sahibi bid'atin, tidaklah sahibu bid'ah, tidaklah laku bid'ah, dan tidak pula laku kefasikan yang dia terang-terangan melakukan kefasikannya. Tidaklah membicarakan mereka disebut dengan ghibah. Tidak disebut dengan ghibah. Sudah kita lewati pembahasan tentang ghibah ya kaum muslimin. Adalah zikru ahaka bima yakrah. Menyebut-nyebut tentang seseorang yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Maksiat dan dosa yang tersembunyi. Pelakunya saja menutupi dirinya karena malu. Dia meyakini itu dosa. Dia meyakini itu maksiat. Mencoreng nama baik. Menghancurkan kehormatannya. Dia malu. Sehingga dia tutupi itu dan tidak pernah dia bercerita. Dan itulah yang syar'i. Jangan pernah kita bercerita tentang keburukan kita yang telah lalu. Jangan. Nah, kenapa demikian? Karena adanya dalil wa'alaikum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya yang mukmin, qad satartuha laka fi dunya wa ghafartu laka al-yawm. Sungguh, aku telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia, maka aku mengampuninya hari ini, nanti yaumul qiyamah. Sehingga dosa yang dulu pernah dilakukan lasarnya di antara kita, tutup rapat-rapat, jangan pernah bercerita kepada anak, kepada istri, atau kepada orang lain. Tidak perlu. Tutupi rapat-rapat. Semoga dengan itu Allah mengampuninya. Memaafkannya. Bahkan terdapat nas. Nabi kita menyebutkan, Kullu ummati mu'afa. Illa al-mujahirin, semua umatku akan diampuni, kata Nabi. Mu'afa, yani akan diampuni, akan diberikan afun, ampunan. Illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Kemudian dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikatakan terang-terangan adalah melakukan sebuah dosa di lail. Melakukan sebuah dosa di malam hari di tempat yang tertutup. Falamma asbaha. Namun ketika di pagi hari, dia mengatakan kepada manusia, laqad fa'altul barihata kada wa kada. Aku tadi malam melakukan dosa ini. Cerita dia. Semalam saya habis 5 kerat. 5 kerat apa nih, Pak? Minuman keras. Hebat sekali 5 kali. Saya tadi malam ini diceritakan sama dia. Kebobrokan dia yang dilakukan di malam hari. Yang padahal Allah telah menutupinya. Tidak ada orang lain yang lihat. Dia sendirian. Tetapi ternyata di bagi akhirnya dia bercerita. Maka yang seperti inilah. Yang disebut dengan Al-Mujahiri. Yang terang-terangan. Dalam melakukan dosa. Apalagi yang terang-terangan di depan orang lain. Mabok di depan masyarakat. Di pinggir jalan. Petatang petenteng. Suara ngurung. Nyingsrak mengkot. Ini ego muslimin lebih lagi. Sehingga dalam perihal perbuatan maksiat. Tutup rapat-rapat. Jangan kau berbicara. Kalau seandainya kita tahu sudah kita melakukan dosa yang dia malu untuk kita bicarakan. Maka haram bagi kita bercerita. Haram bagi kita mengumbarnya. Haram bagi kita membongkarnya. Dia sudah malu. Itu sebagai bentuk tobatnya dan merasa dosa. Cukup. Mudah-mudahan dia bertobat dengan nasuha dan meninggalkannya. Kalau seandainya engkau memergokinya dan mendapatinya. Maka cukup engkau saja yang menasihati dia. Tidak perlu engkau berbicara kepada orang lain. Karena dia seorang yang malu dengan perbuatan dosanya. Apakah ada faedahnya menutupi aib orang lain? Lebih suka mana? Menutup aib orang lain? Atau membongkar aib orang lain? Lebih suka mana, Bapak? Lebih gurih berbicara tentang kejelekan orang lain. Oh, gurih banget itu, Pak. Bak kacang goreng. Ya. Kalau sudah ngomong elek ngebong, wah, ngerumpi. Ya. Sambil belanja begitu. Siapa ini kok sambil belanja? Ya, kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak menceritakan tentang keburukan orang lain. Kebablasan. Hadirin kaum muslimin, secara syar'i kita wajib menutup aib. Dan itu akan memberikan kebaikan pada diri kita masing-masing. Man satara musliman, satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aib dia nanti di yaumil qiyamah. Allah akan menutupi dosanya. Tidak diberitahukan kepada orang lain. Maknanya, yatajawaza'an. Allah akan memaafkan dosa-dosa dia. Masya Allah. Nah, adapun kalau pelaku kemaksiatan itu terang-terangan dan dia tidak malu, maka kita membicarakannya pun tidak berdosa. Kita membicarakannya dalam rangka apa? Memperingatkan orang agar menjauhi si fulan. Si fulan ini pengedar narkoba. Atau si fulan ini adalah dia homo. Pelaku kemaksiatan. Demikian juga dengan pelaku bid'ah. Di mana pelaku bid'ah itu melakukannya dengan terang-terangan. Bahkan mendakwahkannya. Bahkan membela-belanya. Maka membicarakan al-bid'ah. Agar manusia menjauhi dia. Ini bukan ghibah namanya. Tetapi ini nasihat bagi umat. Agar terhindar dari malapetaka yang ada pada ahli bid'ah itu. Kebatilan yang ada pada ahli bid'ah tersebut. Sehingga tidak termasuk apa? Ghibah. Bisa dipahami hadirin? Akan datang nukilan-nukilan yang semisal ini. Ya. Adanya seorang alim menyebut si fulan al-bid'ah, si fulan kadzab, si fulan sesat. Ada yang memprotes. Kenapa engkau berbuat riba di atas mimbar? Maka jawabannya adalah ini bukan riba. Ini nasihat. Kenapa? Karena pihak yang dibicarakan bukan pihak yang malu. Tetapi dia bahkan yang membela kesesatannya. Yang harus kita munculkan ke permukaan berita tentang batilnya orang ini. Agar supaya manusia menghindarinya dan menjauhinya. Ini bukan termasuk dari apa? Riba. Bisa dipahami hadirin? Qala aidan Al-Hasan Basri berkata juga, "Laisa li'alil bid'ah ghibatun." Tidak ada membicarakan al-bid'ah, tidak ada riba bagi mereka. Yani membicarakan mereka tidak termasuk dari riba. Membicarakan al-bid'ah, kejelekan mereka dalam bab yang berkaitan dengan ghibah, berkaitan dengan bid'ahnya, bukan dalam bab lain. Karena yang namanya manusia tetap saja di samping dia ada bid'ah, dia memiliki dosa-dosa yang dia sembunyikan, malu untuk disebut-sebut. Nah, tidak boleh bagi kita, oh lebih baik men sekalian baik. Oh, enggak boleh, Pak. Dia muslim. Yang kita bicarakan di mana dosa yang dia terang-terangan. Jadi bedanya. Adapun di balik itu dia punya rahasia-rahasia yang dia sendiri menutup diri, tidak mau terbongkar, ya kita jangan membongkarnya. Haram hukumnya. Bisa dipahami hadirin? Jangan kebablasan. Jangan apa? Kebablasan. Membicarakan seseorang tentunya porsi yang diperbolehkan saja. Ya, ini membicarakan tentang kebidahannya. Wa qala aidan thalathatun laysa lahum hurmatun fil ghibah. Ada tiga golongan manusia yang tidak haram untuk diribai, yakni dibicarakan kejelekannya. Wa dzakara minhum, beliau menyebutkan di antara tiga golongan itu adalah fasikun mu'lin bil mu'lil fisq, orang yang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikannya, wa sahibul bid'atil mu'lin al bid'ah, pelaku bid'ah yang terang-terangan dalam melakukan kebid'ahannya. Pelaku kemaksiatan pun wa kaum muslimin dibicarakan pada hal-hal yang dia terang-terangan dalam melakukan apa? Dosa. Ya, namanya manusia kaum muslimin. Kullu bani Adam khata', semua anak manusia punya, pasti punya apa? Punya salah. Punya rahasia yang dia malu untuk terbongkar. Mungkin kalau sampai terbongkar akan menjadi jelek nama baiknya, akan terkotori nama baiknya. Karena itu dia malu untuk terbongkar, dia diam. Maka jangan berani-berani kita mengungkit-ungkitnya. Itu ghibah namanya. Dosa besar. Termasuk dari kabairu dzunub. Qala Ibrahim Naqai rahimahullahu ta'ala, laisa li sahibi bid'ati ghibah. Tidak ada ghibah dalam membicarakan ahli bid'ah. Dinukilkan kalimat yang serupa dari beberapa ulama-ulama agar kita tahu bahwa itu adalah ucapan ulama para salaf, bukan hanya satu. Ulama Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in. Demikian pula dengan Ibrahim Naqai, juga ulama di zaman tabi'in menyebutkan kalimat yang sama. Demikian pula dengan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, man daghala ala sahibi bid'atin falaysat lahu hurmah. Barang siapa yang dia masuk kepada ahli bid'ah, duduk di sana, belajar di sana, ya, maka juga tidak ada keharuman untuk dibicarakan, dikarenakan dia melakukan hal yang terang-terangan, yakni hadir di majlis ahli bid'ah. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, kana Syu'bah ibn Hajjaj yaqul, ta'alu naghtab fillahi azza wa jalla. Satu ungkapan yang sangat mengherankan di telinga kita. Berkata Imam Sufyan ibn Uyainah, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengisahkan gurunya, Al-Imam Syu'bah ibn Hajjaj. Dulu beliau mengatakan, ta'alu, mari kita duduk, kita menghibah di jalan Allah. Mengherankan kalimat ini. Ta'ala naghtab, mari kita berghibah fillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ghibah di jalan Allah. Bagaimana ini maksudnya? Yang dimaksudkan adalah tak lain, membicarakan tentang para wadda'ul hadith. Wadda' para pembikin hadis palsu. Ini wadda' namanya. Yang memang harus dibicarakan. Harus diberi keterangan. Si fulan kenal. Ini yang diajak adalah para ulama untuk duduk. Mari kita duduk. Kita membicarakan rawi. Rawi si fulan pendusta berat. Bicarakan itu, sampaikan kepada umat. Hati-hati dari si fulan, pendusta berat. Wadul hadith, pemalsu hadith. Ini yang dimaksudkan. Yang seperti ini boleh, bahkan syar'i. Bahkan disyariatkan yang seperti ini. Al-Imam Muhammad bin Sirin menyebutkan, dan beliau adalah pertama kali orang yang membuat ilmu sanad, yang bertanya tentang rawi. Di antara pertama-tama kali adalah beliau. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu kapan? Beliau tabi'in. Beliau berkisah tentang sahabat. Dulu di zaman sahabat, mereka tidak bertanya tentang kamu mendengar dari siapa, dari siapa dan dari siapa. Dulu tidak ditanya. Karena apa? Antar sahabat dengan sahabat. Tetapi falamma waqa'al fitnah, ketika muncul ahlul bid'ah, para penipu-penipu, orang-orang yang membuat hadis palsu bermunculan, munafikin bermunculan membuat hadis yang palsu, maka para ulama di zaman itu mengatakan, sammulana rijalakum, sebutkan orang-orangmu. Kamu mendengar hadis ini dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Kalau tidak bisa menyebutkan, maka kamu pendusta. Sehingga di zaman dulu tidaklah orang main-main menyebutkan. Kalau Rasulullah bertanggung jawab menyebutkan sanadnya. Gurumu siapa? Gurumu mendengar ini dari siapa? Guru-gurumu mendengar dari siapa? Diteliti, gurumu terpercaya? Hafalannya kuat? Apakah betul-betul mendengar atau tidak mendengar? Atau mungkin melalui orang lain yang dia menipu? Ini diteliti sedemikian detail sehingga dipastikan hadis itu sahih sampai kepada Nabi Rasulullah SAW. Karena memang jika hadis itu tidak nyambung sampai Nabi dengan rawi yang sahih, maka hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Yang demikian ini pekerjaan berat bagi kaum muslimin. Biografi per orang yang harus dikuasai. Bukan hanya nama dan alamat, tetapi siapa dia? Ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Terpercaya atau tidak terpercaya? Bagaimana dengan kedalaman ilmunya? Siapa yang memujinya? Belajar dengan siapa dia? Diteliti kesambungannya. Rawi dengan rawi. Pekerjaan yang berat. Maka di waktu itu sangat dibutuhkan orang-orang seperti Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj. Yang tahu tentang rawi-rawi pendusta, rawi-rawi mudallis, rawi-rawi yang pemalsu hadis. Harus disampaikan kepada umat agar umat berhati-hati dari riwayat-riwayat orang yang seperti ini. Ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syu'bah dengan ghibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah paham. Karena kalimat ghibah hukum asalnya adalah apa? Dosa. Tetapi ketika disebut oleh Imam Syu'bah seperti ini, kita memaknakan dengan apa yang dimaukan oleh mereka para ulama kita. Yaitu membicarakan tokoh-tokoh yang memang harus dibicarakan agar umat menjauhinya. Al-makna yadkurun al-jarh wa ta'dil siyanaddin. Makna dari kalimat Imam Syu'bah tadi di atas adalah menyebutkan tentang al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, ilmu tersendiri. Yaitu jarh itu mengkritik seseorang, ada ilmunya, wa ta'dil, dan memuji seseorang. Orang kalau dikenal baik maka dipuji, namanya ta'dil. Oh, dia adalah seorang yang memiliki adalah, bisa dipercaya ucapannya, saleh dia. Kalau orang yang bukan saleh, dia pendosa, ahlu maksiat, ini namanya dijarah, dikritik, dicerca karena perbuatan kemaksiatannya supaya tidak diterima ucapannya. Bisa dipahami hadirin? Ini keterangan dari Jamal Farain Al-Harithi. Qala Abu Zaid Al-Ansari An-Nahwi rahimahullahu taala, ataina Syu'bata yawm matar, faqala lisada yawmun hadith yawm hadith. Al-yawm yawm ghibatin, ta'alu naqtab al-kazzabin. Berkata Abu Zaid Al-Ansari An-Nahwi rahimahullahu taala, kami dulu datang kepada Imam Syu'bah. Di hari itu hari hujan suasananya. Maka beliau mengatakan hari ini bukan hari meriwayatkan hadis, tetapi hari ini adalah hari dalam rangka menghibai para pendusta. Maka beliau menyebutkan si fulan kadzab, si fulan kadzab, si fulan kadzab, hati-hati darinya. Si fulan pendusta, si fulan pendusta, si fulan pendusta, disebutkan orang-orangnya oleh Imam Syu'bah bin Hajjaj ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih berapa menit? 2 menit lagi. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insyaAllah, kabar gembira, hari Rabu yang ketiga, yang bertepatan Rabu besok berarti, tanggal 19, betul ya? InsyaAllah, tanggal 19 Desember tahun ini, ada pengajian di sini, ta'lim, ba'dal maghrib sampai isya, sebelum Masjid Agung. Yang akan mengisi di sini Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rijal. Diharapkan hadirin untuk bisa menghadiri kajian tersebut di masjid ini. Untuk kemudian setelah dari sini, bersama-sama kita ke Masjid Agung dan beliau pula yang akan mengisi ta'lim di Masjid Agung. InsyaAllah mudah-mudahan beliau memberikan waktu supaya bisa rutin. Begitu insyaAllah ya. Diusahakan oleh beliau, sudah dihubungi dan beliau menyanggupi. Ada di antara kita yang datang ke sana menembusi beliau. InsyaAllah tahun 2019 akan dibikin jadwal. 2019 ada apa Pak? Dibikin jadwal. Dibikin jadwal, jadwalnya beliau. Karena mungkin ada beberapa yang diganti, dipindahkan ke usaha lain, beliau memilih tempat lain. Mudah-mudahan salah satunya adalah tempat sini yang beliau ingin untuk bertahun meramaikan Masjid Muhajirin. Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa ada anak didik kami dari Mujur, namanya Al-Akh Luqman. Beliau murid kami. Beliau murid kami, betul. Kemudian beliau melanjutkan ke tempat lain belajar. Mudah-mudahan bisa bertahun dengan jamaah yang ada. Karena masih muda, yang namanya orang masih muda, butuh diingatkan, butuh dinasihati, butuh diarahkan. Ya Pak, ya? Jangan sungkan-sungkan Pak. Nasihati. Masih muda. Mudah-mudahan menjadi dewasa dan terbimbing insyaAllah. Beliau kalau di kami sebagai imam, mudah-mudahan nanti bisa sebagai imam yang menggantikan imam rawatib. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.